tahu di sini siapa? Di sini. Monggo. Ya kan? Ada di mana? Kan siapa kan? Berapa kan? 500. Oh, 500. 600 itu di sana mas tadi ada mas. Siapa lagi? Siapa lagi? 600. Ada yang lagi tinggi dari 600. Oh iya kan? 700. 800 ribuan. Ada yang lebih tinggi? Ada lagi yang lebih tinggi? 800 ribuan. Ayo siapa lagi? Ayo angkat tangan. Awalnya ada? Itu mas, berapa mas? Berapa mas? 900 ribuan. Kita 1 menit dari sekarang. Iya, 1 menit dari sekarang ya. Siapa lagi? Ini lebih tinggi? Angkat tangan. 900 ribuan. 900 ribuan. Ada lagi? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Bukan dari harga bajunya, tapi nilai diskonnya dan infonya. Insyaallah itu yang lebih berharga. Iya. Silakan dari 900 ribuan. 900 ribuan. Oh, 1 juta. 1 juta. Wah. Siapa lagi? Ini mas satu, oh, mana? Seratus. Ayo yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Ayo. Siapa satu, lagi? 30 detik lagi. Ini gue akan memakaikan langsung ya mas. Insyaallah. 30 detik siapa lagi? Siapa? 30 detik angkat lagi. Dibalakan juga boleh. 1 juta 100. Angkat lagi. 1 juta. Ayo kan. Lawanin nih. 1 juta 200. 20 detik lagi. 20 detik lagi. Siapa? Angkat tangan dari 1.200, ya kan? 1.250. 15 detik lagi. 15 detik lagi. Siapa? Siapa? 1.250. Siapa yang bisa lebih tinggi? Siapa? Angkat tangan mana? Satu menit lagi, satu menit terakhir berapa? Ya, 30 detik lagi. 30 detik lagi, oke. 1.200.000. Ada lagi 1.200.000. Ada lagi 1.300.000. Ada lagi sarung. 20 detik lagi. Siapa lagi yang katakan? Mungkin yang di atas. Ayo. Yang di bawah, yang di pojok, yang di samping, atau yang di belakang. Yang di atas sudah mendapatkan. 10 detik lagi. 10 detik lagi. 1.200.000. Siapa? 1. Oh, dihitung 10 mundur. 10 9. 1.500.000. Dihitung mundur. Lagi. 7 6 5 4 3 2 1. Silakan masnya naik ke atas panggung. Dan yang terakhir yaitu Mas Alpokat. Saya bergetar dulu tadi. Ya boleh pegang saja. Ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu, kalau Uti buat calonnya, kalau dia, kalau untuk awannya, kalau untuk emasnya bisa diberikan kepada saya dipakai sendiri juga boleh, atau untuk bawahnya, atau sahabat-sahabat dalamnya. Kita silakan mulai dari 500.000 won. 1 menit ya kan? 500.000. 500.000 di depan. Kak? 600. 600. 700. 800. 1 juta. 1 juta. Ada lagi? Peci makan berapa? Gak masalah, yang penting nilai histori gak empat kita. Oh iya kan? 1 juta. Lebih dari 1 juta. Siapa? Kan? Angkat tangan kan? Angkat tangan. 30 detik dari sekarang kan? Iya, berapa? 1.200.000 won. Semakin mendebarkan. Ya, semakin mendebarkan di sini. Dan selanjutnya 30 detik lagi. Coba kan, yang atas, yang di depan. Yang di sebelah sini. Sebelah sini, dipersilakan semuanya, dipersilakan. 20 detik lagi dari 1.200.000. 1.200.000. Ada lagi. Oke, cepat. Angkat tangan. Di belakang pun boleh. Sampai boleh. Yang di dekat pintu. 15 detik lagi. 15 detik lagi. Ayo kan, angkat tangan. 1 juta berapa tadi? 200 ya. 1.200.000 ya kan ya. Dari sana. 10 detik lagi. 10 detik. Kita hitung mundur. Oke. 10. 9. 8. 7. 1.500.000. 5 mundur. 5 4 3. 1.500.000 4 4 3 2 1. Yang berhak masnya. Yuk, ke depan semuanya. Ya, sekarang ke depan semuanya dipakaikan juga foto bahan setelah itu tausiah dari beliau. Alhamdulillah, semoga saja barang-barang beliau ini dapat mengarah bagaimana kita. Kalau melihat bajunya sangat bagus banget, jadi masya Allah para alim semoga kita, anak-anak kita juga mengikuti jejak beliau. Ini adalah mantan amir dari Baitullah, dari Changnim ya, dari Changnim, Busan, dari Mitra Bumita. Selanjutnya yaitu sarung dari Gus Bara. Iya, sarung. Langsung dipakai. Masya Allah, luar biasa sekali. sekali ya, nikmati masa ini untuk mendapat surga yang Allah ini, masya Allah. Silakan bersama sama Gus, terpulihkan, coba silakan. Silakan yang pakai sarung dulu, ya, pakai sarung. Masya Allah, luar biasa sekali, ingin berkata. Panitia mencatat nomor rekeningnya juga ya. Dan yang terakhir itu kopinya dari Gus Barang. Masya Allah.